Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْتَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِخْوَاتِي فِي اللَّهِ رَحِيمًا وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ. Di malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan kita terakhir, kita masih dalam hadis An-Nawas Ibn Sim'an atau Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan tentang kejadian atau kondisi tatkala para malaikat mereka mendengarkan atau menyimak firman Allah Subhanahu wa taala atau kalamullah ketika Allah perintahkan sesuatu kepada mereka atau kepada para malaikat yang diperintahkan, di mana mereka kemudian pingsan atau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan kedudukan sanad riwayat ini dan telah dibaca beberapa lafaz yang beliau rahimahullahu taala sebutkan. Kemudian kita lanjutkan. Qala rahimahullah, qauluhu khaufan minallahi azza wa jal. Perkataan dalam hadis di mana para malaikat mereka ketika mendengarkan perintah Allah pada wahyu tersebut, mereka tertimpa rajfa aw ra'datun syadidah, gemetaran yang sangat. Hal itu disebabkan khaufan minallahi azza wajal, dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa hadza zahirun fi anna as-samawati takhafu Allah bima yaj'alu Allah taala fiha min al-ihsas. Ini nampak zahir yang menunjukkan bahwa langit-langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah Allah jadikan kepadanya minal ihsas, berupa ihsas kalau bahasa manusia itu indra, sesuatu yang mereka bisa menjangkau dari yang lainnya, apakah suara kalau itu indera pendengar, ataukah sesuatu yang nampak terlihat, kalau itu indah penglihatan dan seterusnya. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan langit-langit tersebut, ya. Mereka bisa mendengarkan kalam Allah. Wa ma'rifa man khalaqaha, dan mereka bisa mengenali pencipta mereka. Waqad akhbara ta'ala anna hadhihi al-makhluqatil 'azimah tusabbihu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa makhluk-makhluk ini, makhluk-makhluk yang besar ini, dia bertasbih memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit-langit yang tujuh dan bumi, mereka bertasbih mensucikan Allah. Demikian pula yang ada di dalamnya dari makhluk ini. Dan tidak ada satupun makhluk kecuali dia bertasbih memuji Allah. Ya. Tetapi kalian wahai manusia, la tafqahuna tasbihahum, tidak memahami tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haliman ghafura, maha pengampun. Wa qala ta'ala taqadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hatta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hampir-hampir langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi itu terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung itu runtuh. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan bahwa di antara gunung-gunung itu ada yang jatuh, ada yang gugur, runtuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat ini dan yang semisalnya menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, telah menetapkan mereka bisa mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kalam Allah, ya, atau bisa bahkan memiliki al-ihsas, indra, yang bisa dengannya mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka. Sehingga Allah beritakan seluruh makhluk-makhluk tersebut bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, hanya saja manusia yang tidak mengetahui tasbihnya mereka. Bahkan gunung takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk ditampakkan atau diperlihatkan kepada beliau, yakni agar Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan, innaka lan tarani, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa tidak bisa melihat diri, tidak bisa melihatku, yakni di dunia ini. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau menyampaikan kepada Nabi Allah Musa tentang bagaimana ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung, kalau seandainya gunung itu tetap seperti sedia kala atau semula, niscaya Nabi Musa bisa melihat Allah. Tetapi ketika Allah perlihatkan dirinya kepada Nabi, kepada gunung, ja'alahu dakka, maka Allah jadikan bumi atau gunung itu hancur, lebur. Naam. Fakhara Musa sa'iqa. Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam pun jatuh tersungkur. Naam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan bahwa ketika Allah perlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, tidak mampu gunung itu untuk memikul melihat Allah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kelemahan manusia ini di dunia dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tidak akan bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia karena kelemahan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk mereka. Namun nanti di akhirat, seperti yang disebutkan dalam nas-nas, baik dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah akan mengkaruniakan kepada orang-orang yang, kepada ahlul jannah, orang-orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam jannah, bahwa mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah menghendakinya. Waqad qarrara al-'allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah anna hadhihi al-makhluqati tusabbihu Allah wa takshahu haqiqatan wahtajja bihadhihi al-ayat wa nahwiha. Dan al-'allama Ibnu al-Qayyim rahimahullah telah menetapkan bahwa makhluk-makhluk ini mereka bertasbih, mensucikan Allah dan takut kepada Allah secara hakiki, dan beliau berhujjah dengan ayat-ayat yang disebutkan tadi dan yang semisalnya. Nah, di antara hal yang menguatkan atau menambahkan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala terkadang ya menghendaki dengan ketetapannya, manusia terkadang diperdengarkan atau diperlihatkan sebagian dari ucapan-ucapan atau apa yang dialami atau yang terjadi menimpa kepada selain manusia dari makhluk yang Allah ciptakan. Seperti contoh ya, apa yang beliau sebutkan di sini. Wa fil Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna nasma'u tasbih at-ta'ami wa huwa yu'kal. Kami dahulu mendengarkan tasbihnya makanan ketika makanan itu dimakan oleh kami, saat hendak dimakan. Para sahabat, Allah Subhanahu wa taala perdengarkan saat itu mereka bisa mendengarkan tasbih dari makanan tersebut. Hadis ini dalam riwayat al-Imam al-Bukhari secara lengkap. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kunna na'udul ayat barakah wa antum ta'udunaha takhwifan. Kami dahulu menganggap al-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah ya, yang diistilahkan oleh dengan ungkapan yang lain mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai barakah yang kalian, yakni murid-murid beliau saat itu, menganggapnya takhwifan, suatu perkara yang menakutkan. Nah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Dahulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan safar. Nah, faqallal ma'u. Saat itu persediaan air menipis karena dalam kondisi safar. Kita mengetahui di zaman dahulu perjalanan tidak seperti perjalanan di masa sekarang, harus melewati gurun, padang pasir, tanah tandus, gersang, bebatuan yang keras, sehingga air itu sangat sulit didapat di perjalanan. Mereka harus memiliki persediaan air ketika menempuh perjalanan tersebut. Nah, itu pun mereka telah mengetahui ketika mereka melakukan perjalanan itu, tempat-tempat yang telah diketahui menjadi sumber air dalam perjalanan. Oh, nanti akan lewat rute di sini, singgah di sini, di situ ada air, biasanya ada sumur. Kita bisa mengambil air, persediaan air tambahan di situ. Tapi sebelum itu mereka harus menyediakan air. Ya. Nah, karena sulitnya perjalanan waktu itu. Nah, baik air untuk dikonsumsi, minum, ya, ataukah air untuk berwudu kalau ada lebihnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saat itu air sedikit. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubu fadlatan min ma'in. Carilah kelebihan air agar kita bisa gunakan untuk berwudu, karena saat itu hendak memasuki, telah masuk atau akan memasuki waktu salat. Nah, faja'u bi ma'in fihi ma'un qalil, faja'u bi ina'in fihi ma'un qalil. Lalu kemudian para sahabat membawa bejana yang berisi sedikit air. Ya. Yakni Nabi SAW meminta para sahabatnya untuk mengumpulkan, coba cari kelebihan air, sisa-sisa air yang dimiliki, ya, oleh para rombongan safar untuk dikumpulkan. Nah, ini juga faedahnya. Di antara adab yang baik dalam sebuah perjalanan safar, rombongan itu mereka bersama-sama, ya. Nah, masing-masing memiliki bekal, namun saat kondisi bekal itu menipis, ya. Nah, untuk menjadikan mereka sama dalam hal menanggung perkara yang sama karena satu rombongan safar, maka bekal mereka disatukan agar kemudian mereka bisa makan bersama atau mengkonsumsinya secara bersama-sama, sehingga kekurangan yang ada pada sebagian itu bisa ditutupi oleh sebagian yang lain, ya, yang mungkin ada sedikit lebihnya, sehingga mereka bisa sama-sama berusaha mencari jalan, ya, untuk bagaimana mendapatkan sesuatu yang membantu mereka baik dalam hal persediaan makanan ataukah minuman untuk hari-hari berikutnya. Maka Nabi SAW meminta, kumpulkan sisa-sisa air. Lalu kemudian dibawalah satu bejana berisi sedikit air. Fa'adakhala yadahu fil ina. Maka Nabi SAW kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana berisi sedikit air tadi. Thumma qala. Lalu kemudian beliau berkata, hayya ala tahur al mubarak wal barakatu minallah. Kemarilah untuk mendapatkan air suci yang Allah berkahi dan barokah itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kata Ibnu Mas'ud, air tadi sedikit di bejana, katakanlah di ember atau baskom kecil, air sedikit. Kata Ibnu Mas'ud, falaqad ra'aitul ma'a yanbu'u baina asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aku melihat, aku menyaksikan air itu terpancar keluar dari sela-sela jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar sehingga air sedikit tadi kemudian bertambah dan mencukupi mereka seluruhnya ketika mereka ingin mengambilnya sebagai air wudu. Ya, padahal satu rombongan yang asalnya air sedikit tadi ternyata mencukupi seluruh mereka yang mungkin berjumlah sekitar ratusan ataukah ribuan. Nah, barakah minallah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, walaqad kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal. Sungguh dahulu kami pernah mendengarkan tasbih ta'am, tasbihnya makanan, dalam kondisi makanan itu akan dimakan oleh kami. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah perlihatkan, Allah tampakkan saat itu mereka para sahabat mendengarkan tasbih ta'am tadi bukan sebuah perkara yang terus-menerus mereka dapatkan, tetapi sesekali. Subhanallah, ini semakin menguatkan kalau para sahabat kita yakin mereka tidak ada keraguan terhadap ayat-ayat Allah. Demikian pula tidak ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi hikmatullahi balighah. Hikmah Allah menghendaki bahwa Allah Subhanahu wa taala tampakkan itu dengan berbagai hikmah, berbagai sebab. Di antara hikmahnya agar kemudian umat-umat belakangan mereka bisa menjadikannya sebagai ibrah bahwa ternyata benar makanan itu bertasbih sebagai bentuk pembenaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu pun dari makhluk kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa fi hadits Abi Dzar, dalam hadits Abu Dzar, hadits tadi dalam riwayat Bukhari sahih, dalam hadits Abu Dzar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi husayyad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil di tangannya beberapa kerikil kecil, fasami'alahunna tasbihun, lalu kemudian terdengarlah dari beberapa kerikil kecil tadi tasbih, bentuk tasbih dari batu tadi. Al hadis hadis ini memiliki banyak jalur, ya. Kata para ulama, asahuha ma akhrajahu al-Bazzar fil Musnad wa Tabrani fil Awsat. Dari jalur-jalur yang paling kuatnya, yang paling sahihnya, dikeluarkan oleh Al-Bazzar dalam Musnad, At-Tabrani dalam Al-Awsat, Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail, bin Tariq Al-Walid ibn Abdurrahman, dari jalur Al-Walid ibn Abdurrahman, Al-Jurishi, An-Jubair ibn Nufair, bihi mutawwalan, dari Jubair ibn Nufair dengan panjang lebar, ya. Al-Hafidz Al-Haythami dalam Majma' Zawaid beliau menyebutkan bahwa sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Wallahu a'lam. Wa fi sahih, dan dalam riwayat yang sahih, yakni Sahih Bukhari, kisatu Haninil Jaz'i alladhi kana yakhthubu 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ittikhadhil mimbar. Kisah tentang isak tangis dari batang atau potongan batang pohon kurma, ya, yang Nabi SAW biasa putar di atasnya sebelum beliau membuat atau menjadikan mimbar sebagai tempat khutbah beliau. Nabi SAW dahulu berkhutbah di atas potongan pokok kurma ini. Beliau biasa berkhutbah. Lalu kemudian ada seorang ansar datang menawarkan untuk membuatkan mimbar oleh untuk Nabi SAW berkhutbah. Nah, setelah mimbar itu dibuat, maka Nabi SAW pun berkhutbah di atas mimbar tersebut. Subhanallah. Suatu ketika saat beliau berkhutbah, beliau mendengarkan haninil jazak, isakan tangis dari sesuatu. Lalu kemudian beliau mencari, isak tangis siapa itu? Ternyata beliau mendapati dan dilihat, diketahui oleh para sahabat saat itu, batang pohon kurma tadi menangis, terisak, disaksikan oleh Nabi SAW, didengarkan. Demikian pula para sahabatnya. Ternyata dia merindu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nasihat beliau ketika beliau terbiasa dahulu berkhutbah di atasnya. Ketika Nabi SAW sudah tidak lagi berkhutbah di atasnya, ia menangis seperti menangisnya seorang anak kecil menangisi ketidakberadaan kedua ataukah salah satu dari orang tuanya. Subhanallah. Demikian makhluk, demikian yang diberitakan dari Nabi SAW, pohon kurma yang umumnya tidak bisa tidak berbicara dengan pembicaraan yang kita atau manusia ini pahami, dengarkan, Allah tampakkan. Nah, di antara faedahnya pula, subhanallah, ini makhluk selain manusia sangat menginginkan mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka seorang muslim pun demikian harusnya kondisinya. Harus tertanam pada kalbu keinginan untuk mendengarkan atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula hadis-hadis Rasul SAW. Nabi SAW yang Al-Quran turun kepada beliau, beliau terkadang meminta kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala untuk membacakan. Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran itu kepadaku, untukku. Nah, kata Ibnu Mas'ud, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Ya Rasulullah, aku baca Al-Quran ini ke untukmu, sementara Al-Quran ini diturunkan kepadamu. Engkau yang lebih faham terhadap Al-Quran, yang lebih memahami tentangnya. Bagaimana bisa aku membaca Al-Quran ini untukmu atau kepadamu? Kata Nabi SAW, ini ahabu an asma'a min ghairi. Aku suka untuk aku mendengarkan ayat-ayat itu dari selainku. Ya, dengan mendengarkan ayat Al-Quran kita bisa menyimak, kita bisa berusaha memahami, mentadabburi. Nah, ayat-ayat Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi SAW. Demikian. Ya, seorang muslim harus terus berusaha naik tingkatannya. Jangan tetap di tempat. Tiap hari berusaha membaca, berusaha memahami satu ayat, berusaha memahami satu hadis Nabi SAW, terus. Ya. Nah, walaupun di rumahnya mungkin ada banyak kitab yang dia miliki, baca hadis tersebut, ya, kemudian berusaha memahami maknanya, bagaimana para ulama menjelaskannya, berupaya. Kalau misalnya kitab-kitab itu tertulis dalam bahasa Arab, berusaha mempelajari bahasa Arab. Nah, di zaman sekarang, walhamdulillah, segala fasilitas untuk memperoleh ilmu itu begitu mudah, maisurah, sangat mudah untuk didapat, ya, sehingga terus berupaya. Lihat batang pokok kurma ini begitu merindukan, sampai menangis terisak untuk bagaimana ia bisa terus mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Qala rahimahullah. Qauluhu sa'iqu wa kharu lillahi sujjadan. Lalu mereka pun pingsan, tersungkur, sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. As-sa'iq huwa al-ghashi wa ma'ahu sujud. As-sa'iq yakni pingsan disertai dengan sujud. Wa qauluhu fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril bi fathi awwal khabar yakun taqaddama 'ala ismiha. Yani kata awal di fathah sebagai khabar yakun. Ya, yakun masuk kepada mubtada dan khabar, fatarfau ismaha wa tansibu khabaraha. Wa yajuzul aksu, boleh sebaliknya, awalu marfu' dan setelahnya sebagai khabarnya. Wa makna Jibril, dan makna Jibril Abdullah. Kama rawa Ibnu Jarir wa ghairuhu an Ali ibn al-Husain qala kana ismu Jibril Abdullah wa ismu Mikail Ubaidillah Ubaidullah wa Israfil Abdurrahman. Dan makna Jibril adalah hamba Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir rahimahullah dan yang lainnya dari Ali Ibn Al-Husain. Beliau berkata, adalah nama Jibril alaihissalam adalah Abdullah, dan nama malaikat Mikail adalah Ubaidullah, dan malaikat Israfil adalah Abdurrahman. Wa kullu syai'in raja ila il, seluruhnya kembali kepada il. Fahuwa mu'abbadun lillahi azza wa jalla. Il yakni mu'abbad lillah, ya yakni hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh alul ilmi bahwa riwayat ini akhrajahu Ibnu Jarir min tariqi Abi Ahmad Az-Zubairi an Sufyan Al-Thawri an Muhammad Ibnu Amr Ibnu Atha an Ali Ibnu Al-Husain. Naam. Dari Ali Ibnu Al-Husain. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari radhiyallahu. Kemudian wa akhraja Ahmad fil Musnad, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad an Muhammad Ibnu Salamah, dari Muhammad Ibnu Salamah an Muhammad Ibnu Ishaq, dari Muhammad Ibnu Ishaq an Muhammad Ibnu Amr Ibnu Atha an Muhammad Ibnu Amr Ibnu Ubaidillah, dari Muhammad Ibnu Amr Ibnu Ubaidillah. Nah, afwan, Muhammad Ibnu Amr Ibnu Atha, benar. Qala li Ali Ibnu Al-Husain, berkata kepadaku Ali Ibnu Al-Husain, ismu Jibril alaihi salam Abdullah, wasmu Mikail alaihi salam Ubaidullah. Nama malaikat Jibril adalah Abdullah, dan nama malaikat Mikail adalah Ubaidullah, tanpa penyebutan malaikat Israfil. Akhrajahu Tabari ayatan fi tafsiri, dikeluarkan oleh Tabari dalam tafsirnya dari jalur Salamah ibn al-Fadl, dan juga Al-Asbahani meriwayatkan dari Al-Azamah dari jalur Ismail ibn Ayyash, keduanya dari Muhammad ibn Ishaq dengan lafaz ini, dan ini hasan, riwayat yang hasan, wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan, wa fihi fadilatul Jibril alaihissalam, riwayat ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin muta'in thamma amin. Yang dimaksud dalam ayat ini qawlu rasulin karim, ya, adalah malaikat Jibril alaihissalam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, innahu latablighu rasulin karim, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah merupakan apa yang disampaikan oleh rasulin karim, rasul yang utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kalau kita mendapati ayat yang menyebutkan lafaz rasulun karim, itu ada dua yang dimaksud. Bisa malaikat Jibril seperti yang disebutkan dalam ayat ini, bisa juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Disebutkan rasulun karim. Naam. Ya. Innahu laqaulu rasulin karim. Naam. Yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat Jibril, ayat setelahnya dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin, yang memiliki kekuatan di sisi pemilik arsy yang kokoh. Naam, arsy makin, lagi kuat, lagi kokoh. Apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini juga menunjukkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan di firman Allah surat At-Takwir di atas, innahu laqawlu rasulin karim, Ini yang dimaksud ayat Al-Quran. Ya, agar jangan sampai dipahami bahwa Al-Quran itu merupakan perkataan dari malaikat. Seperti lafaz ayat apa zahir ataukah apa yang nampak dari ayat ini, maka disebutkan dengan sifat, ya, bukan disebutkan dengan nama malaikat Jibril alaihissalam. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an itu, laqaulu rasulin karim, ya, sungguh perkataan, ya, yakni perkataan Allah, firman Allah dari rasulin karim, rasul yang mulia. Makanya ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, la tablighu rasulin karim, Al-Qur'an itu apa yang disampaikan oleh rasulin karim. Yang semakin yang menunjukkan penafsiran ayat ini bahwa yang dimaksud dengan laqaulu rasulin karim adalah apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, bukan perkataan malaikat Jibril sendiri. Apa yang Allah firmankan di ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat yang ke-102, qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq, katakanlah bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Kudus, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, min rabbika bil haqq, berasal dari Rabbmu dengan membawa al-haq. Nah, ya, bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi itu dari wahyu Allah, karena beliau memiliki tugas untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ya. Naam. Agar jangan sampai ditafsirkan bahwa Al-Qur'an itu adalah qaulu makhluk, ucapan makhluk, tetapi Al-Qur'an adalah firman Allah Tabaraka wa taala. Qala Abu Shalih fil ayah, berkata Abu Shalih tentang ayat ini, Jibril yadkhulu fi sab'ina hijaban min nurin bighairi idnin, Jibril masuk pada 70 hijab cahaya tanpa izin, ya, karena utusan beliau langsung masuk, bighairi idnin, tanpa izin, ya. Nah, namun atsar ini lemah, ya. Ada perawi dalam riwayatannya bernama Umar ibnu Syabib, wa huwa dhaif, dan dia seorang yang lemah, ya, seorang yang lemah. Wali Ahmad bi isnadin sahih an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi walau sittu mi'ati junahin, sittu mi'ati junahin, wa kullu junah minha qad sadda al-ufuq, yaskutu min junahihi min at-tahawil wad-durr wal yaqut mallahu bihi alim, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril pada wujud aslinya, beliau memiliki 600 sayap, setiap sayap itu telah menutup ufuk. Nah, ya, menutup ufuk yakni tertutup langit itu ufuk. Nah, itu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam, menutup seluruh ufuk. Artinya menunjukkan besarnya malaikat itu. Ya. Subhanallah, itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal pertama kali melihat malaikat Jibril sampai ketakutan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk persiapan bahwa ada perkara yang besar yang akan datang setelah itu, yaitu sebagai bentuk persiapan agar beliau bersiap-siap menjadi seorang utusan Allah untuk diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Sampai beliau gemetaran ketika beliau melihatnya, ya. Beliau melihat malaikat Jibril alaihi salatu wasalam wujud aslinya dua kali. Ya. Nah, salah satunya ketika beliau pertama kali, ya, pada awal-awal turunnya wahyu, sampai-sampai ketika beliau pulang, ya, langsung pulang ketika itu setelah melihat, Beliau meminta kepada istrinya Khadijah bintul Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha untuk menyelimuti diri beliau. Menyelimuti karena takut. Dathiruni, dathiruni. Ya, zammiluni, zammiluni. Dalam riwayat yang lain, selimuti aku, selimuti aku. Beliau khawatir ada sesuatu yang buruk yang bisa menimpa, ya. Nah, karena beliau melihat suatu makhluk yang begitu besar sampai menutupi ufuk, ya. Lalu kemudian ditenangkan oleh istri beliau Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tenang, disebutkan oleh Khadijah kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau itu seorang yang suka membantu. Engkau itu seorang yang jujur dalam ucapan. Engkau suka menolong. Suka menolong orang yang lemah. Suka memberikan bantuan kepada orang yang kesulitan. Disebutkan kebaikan, kebaikan. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menelantarkanmu. Yani Khadijah radhiyallahu ta'ala berusaha menguatkan Nabi SAW. Bahwa pasti seorang yang berbuat baik, Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan amalnya. Pasti Allah akan balas. Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memeliharanya. Agar kemudian Nabi SAW tenang. Bukan sesuatu yang buruk yang akan beliau peroleh setelahnya. Bahkan Khadijah sampai-sampai membawa Nabi SAW untuk menemui putra pamannya. Ya, ya, yakni Warqah ibn Nawfal. Nah, kemudian menceritakan tentang kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Warqah memberitahu bahwa beliau akan mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Nabi Allah Musa Alaihissalatu Wasallam, di mana turun kepadanya malaikat Jibril Alaihissalatu Wasallam membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan berikan manfaat. Kelanjutannya insyaallah kita akan pelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.